الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني في الله وأخواتي بابا إبو صدر صدريك رحمني ورحمكم الله pertama-tama mailah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu masjid Allah dan di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, seperti yang telah diumumkan, kajian kita masih berkaitan dengan serial nenek moyang kelompok sesat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini dalam rangka mengamalkan ucapan seorang sahabat Rasulullah SAW, Hudzaifah bin Yaman. Beliau mengatakan kana nasu yas'aluna Rasulullah SAW anil khairi wa kuntu as'alu anil syar makhafata an yudrikani. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, dahulu manusia bertanya kepada Rasul tentang kebaikan, namun aku, kata Hudzaifah, bertanya kepada Rasul tentang kejelekan, tujuannya jangan sampai kejelekan itu menimpa diriku. Kita belajar tentang akidah, keyakinan, pemikiran kelompok-kelompok sesat tersebut, tujuan utamanya agar kita terhindar dari pemikiran, akidah dan kesesatan ataupun penyimpangan-penyimpangan mereka. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah melindungi kita, menyelamatkan kita dari segala pemikiran, kesesatan kelompok-kelompok yang sesat tersebut. Dan ini masih dalam rangka mempelajari apa yang diucapkan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, yang mengatakan aslu isnataini wa sab'in hawan arbatu ahwa. Nenek moyang 72 kelompok yang sesat ada 4, 3 sudah kita sampaikan. Yaitu siapa saja? Kelompok apa saja? Khawarij, Syiah Rafidhah, Al-Murji'ah. Dan yang keempat ini, kata beliau, kelompok Al-Qadariyah. Sebelum kita membaca atau menjelaskan apa yang sudah kita tulis di makalah, sudah dibagi semua makalahnya ini. Kok kelihatannya banyak yang belum menerima? Gak usah disimpan, sudah difotokopi, disebarkan. Ya. Sudah, mana makalah-makalahnya? Tak habis sudah? Ya, tolong di masa nunggu tahun depan. Nah, dibantu biar cepat. جزاكم الله خيرا. Yang akhwat juga tolong dikasih gitu. Ya kalau mas, ya kalau kurang mungkin bisa gabung ya, satu makalah tiga orang ya, seperti makan ya, bancaan gitu. Ya, satu nampan untuk lima orang misalnya. Ya. Itu masih banyak di belakang itu. Ya. Yang ummahat akhwat itu sudah dapat belum? Ya, kita lanjutkan. Kelompok Al-Qadariyah ya. Namanya saja Qadariyah. Maka yang terpintas dalam benak kita, ini kelompok yang menyimpang dalam masalah apa? Takdir. Ya, maka sebelum kita menjelaskan tentang kelompok Qadariyah ini, selayaknya untuk kita mengetahui apa yang wajib kita ketahui tentang iman kepada takdir. Ya, ini pembahasan tentang syarah rukun iman, di antaranya iman kepada takdir. Kata para ulama, ini secara ringkas saja, iman kepada takdir itu mencakup empat hal. Ya. Apa kewajiban kita dalam mengimani takdir? Yaitu mengimani empat hal. Yang pertama, mengimani ilmunya Allah. Yaitu kita wajib meyakini Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, serta Allah mengetahui apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi, dan bagaimana kejadiannya. La tafari khafiyah, tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun. Ini yang harus diimani oleh seorang muslim-muslimah, tentang ilmunya Allah. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Dalam ayat banyak sekali Allah menjelaskan tentang ilmunya. Ya. Allah bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Allah memiliki perbendaharaan hal-hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui yang di daratan, di lautan. Secara terperinci. Ya. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah dedaunan berguguran kecuali Allah mengetahuinya secara terperinci. Berapa yang berguguran, kemana berserakan. Ya. Ini apa? Allah ketahui semua. Itu ilmunya Allah. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala radbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Demikian pula Allah mengetahui yang kering, yang basah. Semuanya Allah tulis dalam lahul mahfud. Ini yang wajib diimani tentang ilmunya Allah. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Seperti kita di sini. Sebelum kita duduk di sini, sebelum kita sampai di sini, Allah sudah mengetahui berapa yang hadir di sini, apa yang akan kita bicarakan, siapa yang sudah ngantuk. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kemudian yang kedua, dalam mengimani takdir kata para ulama, wajib mengimani tentang catatan takdir. Bahwasanya segala sesuatu yang terjadi sudah ditulis, dicatat di dalam lauhul mahfuz. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian, menimpa di atas muka bumi, kecuali fi kitab, di dalam catatan lahul mahfud. Dan itu yang Rasul juga sabdakan dalam Sahih Muslim, innallaha kataba maqadiral khalaik qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50 alf sana. Allah mencatat semua takdir makhluknya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Seperti yang kita sampaikan tadi, ya, berapa jumlah kita yang hadir di sini, siapa yang serius, yang sedang-sedang, yang ngantuk, yang ngelamun, ya, sudah Allah catat dalam lahul mahfud. Dan kata Rasul, ma'asobaka lam yakun yukhti'aka. Apa yang Allah catat untukmu dari kenikmatan atau atasmu dari musibah tidak akan mungkin bisa meleset darimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish suhuf, telah diangkat pena takdir dan telah kering tinta-tinta. Semuanya sudah Allah catat, ya. Ini adalah apa? Kewajiban seorang muslim muslimah meyakini catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wajib kita meyakini tentang masyiatullah, kehendak Allah. Kata para ulama, masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Karena Allah al-Khaliq, Dia yang mencipta, Dia yang mengatur, Dia yang fa'alul lima yurid, berbuat sesuai dengan kehendaknya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, ya. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, masyita kana wa illam asya' wa masyitu illam tasya' lam yakun. Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki. Kalau aku menghendaki, ya Allah, namun Engkau tidak menghendaki, tidak mungkin terjadi. Allah berfirman, wa ma tasya'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali Allah juga apa? Berkehendak. Kita punya kehendak, ya, namun kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sini perlu diperinci lagi agar kita tidak gagal paham, ya. Kita mengatakan semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Diciptakannya orang kafir itu kehendak Allah. Adanya kekafiran, kebid'ahan, kemaksiatan, itu semuanya atas kehendak Allah. Cuma kehendak Allah ada dua macam, kata para ulama. Al-iradah al-kauniyah dan iradah asyariyah. Iradah kauniyah, ya, kehendak kaun, ya, kalau mau ditulis kehendak kauniyah. Apa kehendak kauniyah itu? Yaitu kehendak Allah yang pasti terjadi, namun kalau terjadi tidak mesti Allah cintai. Ini yang paling penting, karena banyak orang yang gagal paham. Dikira kalau Allah menghendaki terciptanya kekafiran, orang kafir, oh berarti Allah cinta. Tidak, ya. Kehendak Allah ada dua macam. Kehendak kauniyah, yaitu apa? Kehendak yang pasti terjadi. Kehendak Allah yang pasti terjadi, namun kalau terjadi tidak mesti apa? Allah cintai. Seperti yang kita sampaikan tadi, ya. Allah menghendaki adanya orang-orang kafir, itu kehendak Allah. Cuma Allah enggak mencintai orang-orang kafir. Wala yarda li ibadil kufra. Allah tidak ridha terhadap hamba-hambanya kekafiran. Ya. Namun yakini, ya, pasti dibalik takdir iradah kauniyah ini ada hikmahnya, ya. Kata para ulama, contoh yang konkret, iblis, ya. Iblis itu tercipta atas kehendak Allah. Enggak mungkin iblis menciptakan dirinya sendiri. Enggak mungkin ada pencipta selain Allah. Allah mengendaki terciptanya iblis, meskipun secara sepintas itu sumber kejelekan, namun dibalik itu semuanya ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Di antaranya kata para ulama, kata Ibnu Qayyim, di antaranya dengan adanya iblis, ya, itu ada orang kafir, ya. Orang kafir di antara sebab kekafiran adalah bisikan apa? Iblis. Kalau tidak ada iblis, enggak ada apa? Orang kafir. Kalau enggak ada orang kafir, enggak ada jihad di jalan Allah, sedangkan jihad adalah apa? Tulang punggung Islam. Namun jihad yang syar'i, bukan jihad ala terorisme, ya. Kalau enggak ada ya kekafiran, enggak ada orang kafir, kita pun enggak ada dakwah kepada orang kafir. Sedangkan dakwah adalah salah satu ladang pahala. Demikian pula kalau tidak ada iblis, enggak ada orang berbuat maksiat. Kalau enggak ada orang berbuat maksiat, enggak ada tobat. Sedangkan Allah mengatakan innallahi yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertobat, ya. Ini semuanya apa? Salah satu contoh ada hikmah di balik takdir yang kelihatannya itu apa? Jelek. Makanya kata ulama enggak ada takdir yang murni jelek, enggak ada. Karena Allah di antara Asmaul Husna Al-Hakim. Apa Al-Hakim? Dia tidak menciptakan, tidak mensyariatkan, tidak memerintahkan, tidak melarang, kecuali ada hikmah di baliknya. Contoh yang simpel, adanya nyamuk. Saya tadi lihat banyak nyamuk tadi. Ya. Nyamuk kelihatannya apa? Hah? Baik atau ada nyamuk yang baik? Ya. Mengganggu, ya. Kelihatannya jelek. Namun di balik penciptaan nyamuk banyak hikmahnya. Kalau enggak ada nyamuk, enggak ada pabrik obat nyamuk, enggak ada raket. Hah? Iya. Kadang kalau kita tidur tanpa nyamuk, kita enggak bisa sholat malam karena nyenyak tidurnya. Kalau ada nyamuk karena suaranya bisa bangun, kadang apa? Sholat malam berdoa semoga enggak diganggu nyamuk. Ya. Ada hikmahnya. Semua pasti diketahui atau tidak, yakin ada hikmah, ya. Di balik semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya takdir kauniyah. Pasti terjadi. Sebagaimana Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya apabila Allah mengendaki sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, jadilah, maka terjadi. Ini namanya takdir apa? Kauniyah. Seandainya tidak ada kebid'ahan. Kebid'ahan itu jelek atau baik? Kullu bid'atin dalalah. Alil bid'ah jelek atau tidak? Ya. Kelompok sesat jelek atau tidak? Kalau enggak ada kelompok sesat, kita enggak belajar sudah ini. Ya, ngapain kita? Namun ini adalah apa? Ladang pahala. Ya. Ya, sekali lagi ini namanya iradah apa? Kauniyah. Jadi jangan salah paham ketika kita mengatakan Allah menciptakan iblis, Allah mengendaki tercipta iblis, bukan berarti Allah meridai, bukan Allah mencintai iblis. Ya, ini adalah iradah kauniyah. Kemudian yang kedua iradah syar'iyah, kehendak syar'iyah. Ini kebalikannya. Kehendak syar'iyah artinya kehendak yang tidak mesti terjadi. Kehendak yang tidak mesti apa? Terjadi. Namun kalau terjadi, pasti Allah cintai. Karena berkaitan dengan syariat. Kehendak Allah yang tidak mesti terjadi, namun kalau terjadi, pasti Allah cintai. Allah mengendaki semua manusia beriman kepadanya. Namun tidak apa? Terjadi. Karena ada hikmah yang Allah inginkan dibalik semuanya itu. Namun ketika adanya orang beriman, pasti Allah apa? Cintai. Allah mengendaki semua orang melaksanakan ibadah kepadanya, sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Namun tidak semua orang melaksanakannya. Namanya iradah apa? Asyariyah. Tidak mesti terjadi, namun kalau terjadi pasti Allah apa? Mencintainya. Paham ya? Ya. Kemudian yang keempat, di antara iman kepada takdir yaitu mengimani al-khalq, ciptaan Allah. Bahwasanya segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan amal perbuatan kalian. Jadi semua ini adalah ciptaan Allah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Usulul Salasa mengatakan, kullu ma siwallahi alam, setiap yang selain Allah adalah alam, yaitu makhluk. Ya, kita dan perbuatan kita adalah apa? Makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mukaddimah untuk kita memahami iman kepada takdir sesuai dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya iman kepada takdir harus terangkai dari empat hal tersebut. Kalau ada penyimpangan dalam salah satu empat tersebut, ini yang akan membawa kepada kesesatan dan kepada kelompok sesat. Jadi antaranya kelompok Qadariyah. Ini sekedar mukadimah agar kita betul-betul bisa mengetahui mana pemahaman yang benar tentang takdir dan mana yang tidak benar. Makalah ini pertama kali kita terjemahkan yang ada di antum itu awal-awalnya terjemahan dari ucapan Asy-Syaikh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah taala, salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari Yordania yang beberapa saat yang lalu meninggal dunia kecelakaan di Saudi Arabia, yang sering datang di Indonesia untuk memberikan daurah sebagainya, namun qadarullah tahun kemarin beliau meninggal dunia rahimahullah taala, Syekh Muhammad Musa Al-Nasr. Beliau punya sebuah karya ilmiah yang sangat luar biasa berharga, yaitu Syarah Ahlussunnah wa I'tiqaduddin, Syarah Kitab Akidah Ulama Salaf, atau ada buku Salaf dalam akidah yang judulnya Ahlussunnah wa I'tiqaduddin yang dikarang oleh dua imam Ahlussunnah, Imam Abu Zur'a Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi. Asal kitabnya Ahlussunnah wa I'tiqaduddin, kemudian beliau syarah. Di antara pembahasannya masalah kelompok Al-Qadariyah. Kitab ini Ahlussunnah wa I'tiqaduddin, alhamdulillah Ramadan kemarin sempat kita kaji di Surabaya, matanya saja, alhamdulillah kita sudah mengkhatamkannya, dan insyaallah bisa dilihat di YouTube dan sebagainya tentang rekaman ceramahnya. Namun di sini intinya beliau membahas tentang kelompok-kelompok sesat, di antaranya kelompok Al-Qadariyah. Antum lihat di terjemahnya, ana baca bahasa Arabnya. Kata beliau, idza utliqa ismul qadariyah fa inna ma yadullu ala taifatain ibtida'an. Kalau kita mendengar istilah kelompok qadariyah, maka kita harus mengetahui itu adalah kelompok yang dibagi menjadi dua, Yang pertama, al-qadariyatu ghairul ghulat, kelompok qadariyah yang tidak ekstrim. Bukan berarti benar, bukan, Artinya jika dibandingkan dengan yang kedua nantinya, dia masih ringan. Seperti yang pernah kita bahas, kelompok Syiah Rafidhah. Kelompok Syiah ada tiga secara global. Kelompok Syiah Al-Batiniyah yang sepakat ulama mengatakan mereka kafir. Sepakat. Bahkan kata para ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, mereka lebih kafir dari semua orang kafir. Dan lebih kejam dari semua orang kafir. Ini kelompok Syiah Batiniyah. Seperti Presiden Suriah sekarang, Bashar Assad, itu adalah pemeluk sekte Syiah Al-Batiniyah An-Nusairiyah. Sepakat ulama mengatakan kafir. Pernah suatu saat Syekh Ali bin Hasan ketika daurah ditanya, apakah kita boleh mengkafirkan Bashar Assad? Kata beliau, jangan dikafirkan karena dia sudah kafir. Ngapain susah-susah mengkafirkan karena dia sudah asalnya kafir? Ini sepakat ulama mengatakan kelompok Syiah Batiniyah itu bukan dari kaum muslimin. Kelompok yang kedua, kelompok Syiah Rafidhah. Ini ada sebagian yang mengkafirkannya, mengeluarkannya dari Islam, ada sebagian yang tidak. Kalau anak pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan mereka kufar, seperti pendapat Syekh Abdul Aziz bin Bas ketika ditanya apakah kelompok Syiah Rafidhah kafir? Kata beliau, awamuhum wa ulama'hum kufar. Yang awam maupun yang ulamanya mereka orang-orang kafir, li'anam ubadun li'ali, karena mereka adalah penyembah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini kelompok Syiah Rafidhah. Jika dibandingkan dengan Syiah Nusairiyah Al-Batiniyah, ini lebih apa? Ringan, ya. Kelompok yang ketiga Syiah Zaidiyah, ya. Sepakat ulama mengatakan mereka muslimin, cuma mereka sesat. Mereka enggak ekstrem sebagaimana apa? Kelompok Syiah Rafidhah. Mereka enggak ekstrem seperti kelompok Syiah Batiniyah. Cuma bukan berarti Zaidiyah itu benar, bukan. Ya, mereka enggak ekstrem jika dibandingkan dengan apa? Yang Syiah Rafidhah, yang Syiah Batiniyah. Ya, seperti di sini juga, kelompok Qadariyah itu ada dua macam. Kelompok Qadariyah yang ekstrem dan yang tidak ekstrem. Bukan berarti yang tidak ekstrem itu apa? Benar. Sama-sama sesatnya, cuma ada levelnya. Seperti mie kan ada levelnya sekarang. Ya. Pedas sekali yang ya, cabai 100 cabai. Nah, ini gitu. Kesesatan juga bertingkat-tingkat. Ya. Kelompok Syiah bertingkat-tingkat. Kelompok Qadariyah juga demikian. Ya. Secara global, kapan munculnya kelompok Qadariyah? Ini pada akhir masa sahabat Rasulullah SAW. Ya, terutama kelompok Qadariyah yang gulat, yang ekstrim. Kata beliau, yang pertama Al-Qadariyah itu gulat. Kelompok Qadariyah yang tidak ekstrim. Wahumul muta'akhirun ad-dullal. Mereka ini datang belakangan. Dalam artian, setelah zaman para sahabat. Dan mereka dulal, sesat. Kenapa kok sesat? Ya, wahaula angkarul khalqa li'af'alil ibad. Yaitu karena mereka mengingkari penciptaan Allah terhadap perbuatan hamba-hamba. Kata mereka, perbuatan manusia yang jelek khususnya itu bukan ciptaan Allah. Orang berbuat maksiat, kata mereka, yang menciptakan maksiat itu ya manusia itu sendiri. Gak ada sangkut pautnya dengan ciptaan Allah, gak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah, gak ada sangkut pautnya dengan campur tangan tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa mereka dikatakan kelompok sesat? Karena mereka menyimpang dalam salah satu empat hal tadi. Yaitu apa di antaranya? Hah? Poin yang berapa tadi? Hah? Tiga atau empat? Tiga dan empat. Ya, mereka meyakini manusia itu melakukan perbuatan jelek maksiat bukan karena kehendak Allah dan bukan karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah dengan dasar ayat-ayat tadi mengatakan semua yang terjadi baik yang baik maupun yang jelek itu takdir Allah, itu karena kehendak Allah, itu karena apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fa fi'lul 'abd laisa lillahi fi khalqun ma ifra ma iqrarihim bi ilmillahi biha. Kelompok Qadariyah yang tidak ekstrem ini sesatnya mereka karena mereka meyakini perbuatan hamba itu bukan ciptaan Allah. Meskipun mereka meyakini Allah yang mengetahui. Mereka mengimani. Poin yang pertama, kedua. Cuma poin yang ketiga dan keempat, mereka tidak mengimaninya. Dan kelompok seperti ini, namanya mungkin tidak ada. Tidak ada kelompok Qadariyah mungkin sekarang. Cuma keyakinan, pemikiran seperti ini masih ada. Bahkan ada ustadz yang di negeri kita juga ada yang punya keyakinan seperti ini. Qadha itu adalah perbuatan hamba yang tidak ada campur tangan dari Allah Ta'ala. Nah, ini pemikiran kelompok Qadariyah. Dan sudah kita sampaikan ketika kita belajar kelompok-kelompok sesat yang dulu ada nama-namanya ini, bukan berarti sudah apa usang. Bukan berarti kadaluarsa, tidak. Semua kelompok-kelompok sesat yang ada sekarang ini itu pasti menginduk kepada salah satu atau mungkin mengkolaborasi pemikiran mereka dari kelompok-kelompok yang ada terdahulu. Seperti kelompok teroris. Siapa nenek moyang mereka? Kelompok Al-Khawarij. Ini sekali lagi, ini faedahnya kita belajar kitab akidah ataupun kelompok-kelompok sesat berdasarkan pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kata mereka, wa qalu bi anal abda yastaqilu bi fi'lihi wa bi fi'li wa bi fi wa yaf'alu bi iradatin wa qudratin mustaqillan an qada'illa wa qadarihi. Kelompok Qadariyah mengatakan hamba itu bersendirian dengan perbuatannya. Dia berbuat dengan kehendaknya sendiri, tanpa campur tangan takdir Allah. Ini yang kita sampaikan tadi, ustadz yang ada di negeri kita pun yang tersohor, yang hafal angka-angka atau sebagainya itu tergelincir dalam masalah ini. Masalah apa? Akidah. Ya, inilah bedanya Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Bahwasanya Ahlus Sunnah harus betul-betul lurus akidahnya. Kalau sudah menyimpang bukan Ahlus Sunnah. Kalau kita mau tahu siapa itu Ahlul Bidah, di antaranya yang menyimpang dalam urusan apa? Al-Aqidah, prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, masalah iman kepada takdir. Maka jangan karena hebat sekali hafalannya antum tajuk. Apalah artinya hafalan tanpa apa akidah yang sahih. Kemudian fa'ilul abdi laisa dakhilan tahta masyiatillahi taala. Kelompok Qadariyah, di antara kesesatannya mereka meyakini perbuatan hamba tidak di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan wa matasyauna illa an yasallahu rabbul alamin. Tidaklah mereka berkehendak kecuali Allah apa yang menghendakinya. Manusia punya kehendak, namun kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah dinamakan kelompok ini dengan kelompok Qadariyah, karena mereka menafikan takdir Allah dari perbuatan manusia. Dan sudah kita pernah sampaikan nama-nama kelompok-kelompok sesat, itu ada sebabnya. Kenapa kok dinamakan Khawarij, kenapa kok dinamakan Qadariyah, kenapa dinamakan Murji'ah? Ada yang masih hafal atau masih ingat kenapa? Apa salah satu sebabnya? Sebab penamaan kelompok sesat itu diambil dari mana? Yang pertama. Dari mana? Yang pertama dari pemikirannya atau dari keyakinan atau akidahnya. Seperti kelompok Qadariyah ini dinamakan Qadariyah karena pemikirannya menolak apa? Takdir. Dinamakan kelompok Syiah Rafidhah karena keyakinan mereka yang mengingkari kekhalifahan Abu Bakar wa Umar. Dinamakan Khawarij karena apa? Kharaju ala walil amr muslim, karena mereka senantiasa memberontak keluar dari kepemimpinan pemimpin kaum muslimin. Dinamakan Murji'ah kenapa? Kenapa? Dari kata arja yurji'u yang artinya apa? Akhrayu akhiru, mengakhirkan amal dari iman. Iman itu hanya ucapan dan keyakinan, amal bukan bagian daripada al-iman. Jadi yang pertama dinamakan kelompok-kelompok itu sebab yang pertama diambil dari sebab pemikiran mereka. Yang kedua dari nama pendirinya, seperti ada kelompok Al-Ibadiyah, salah satu sekte kelompok Khawarij, dan mereka punya negara di Oman, itu negaranya menganut pemahaman sekte Khawarij Al-Ibadiyah. Itu diambil dari kata-kata salah satu tokoh mereka. Kelompok Jahmiyah dari mana? Jahm bin Safwan. Dinisbahkan kepada pendirinya. Kelompok Asy'ariyah dari mana? Abul Hasan Al-Asy'ari, padahal sudah bertobat dari keyakinannya, cuma pengikutnya masih apa? Enggak mau kembali sebagaimana pelopornya. Kemudian yang ketiga, kelompok-kelompok sesat itu penamaannya diambil dari nama tempat mereka bermarkas. Seperti kelompok Khawarij, di antara nama Khawarij dulu namanya Al-Haruriyah. Kelompok Al-Haruriyah, karena mereka dulunya ketika mau memberontak kepada Ali, mereka bermarkas di tempat yang namanya Al-Harura, di daerah Basra sana, Irak. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kata Syekh Muhammad Musa Al-Nasr, wa ala hadza amatul Qadariyah. Kelompok Qadariyah yang tidak ekstrim seperti inilah yang banyak beredar di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti yang kita sampaikan tadi, ada ustaz pun yang seperti itu pemikirannya. Jelas itu sesat dan menyesatkan. Wahumul mu'tazilatu wa man wafaqahum min mutaakhiris syiah. Kelompok Qadariyah yang tidak ekstrem ini diadopsi oleh kelompok Mu'tazilah. Jadi kalau kita mendengar kelompok Mu'tazilah, ya insyaallah kalau masih di takdirkan dan diizinkan, kita akan teruskan kajian serial kelompok-kelompok sesat. Yaitu kelompok apa? Mu'tazilah insyaallah. Mau enggak? Insyaallah nanti minta panitia ya. Jadi ya di antara kelompok sesat ya kelompok Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini dalam masalah takdir itu Qadariyah, menafikan apa? Takdir Allah. Jadi terkadang satu kelompok itu mengadopsi banyak pemikiran-pemikiran ya. Seperti kelompok-kelompok sesat yang ada ya sekarang ini atau kelompok sesat kontemporer sekarang ini, demikian terkadang mengambil pemikiran dari kelompok-kelompok tersebut. Tidak hanya satu kelompok, terkadang mengambil dari beberapa kelompok-kelompok yang sesat. Kelompok Mu'tazilah dalam bab takdir mereka Qadariyah, yaitu menafikan apa? Takdir Allah dari menafikan takdir Allah dari perbuatan hamba-hambanya. Demikian pula kelompok Qadariyah ini pemikirannya diadopsi oleh sebagian kelompok-kelompok Syiah yang ada belakangan ini. Intinya sekali lagi kelompok-kelompok sesat yang ada itu terkadang mengambil dari segala penjuru kesesatan tersebut. Wa humul ladzina anahumun nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli, kelompok Qadariyah inilah yang Rasul maksudkan dalam sabda beliau, al Qadariyatu majusu hadil ummah. Kelompok Qadariyah itu majusinya umat ini. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Jadi sebelum munculnya kelompok Qadariyah ini di akhir zaman para sahabat atau setelahnya, Rasul sudah memperingatkan. Apakah di sini Rasul tahu yang gaib? Rasul memberitahukan sesuatu yang belum terjadi. Apakah Rasul itu tahu yang gaib? Terus dari mana beliau tahu? Dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak Rasul berkata dari hawa nafsunya, namun itu wahyu dari Allah. Alimul ghaibi fala yudiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min Rasul. Dialah Allah zat yang tahu yang gaib, dan dia tidak menampakkan yang gaib kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Jadi ketika Rasul mengabarkan tentang hal-hal yang gaib, bukan berarti Rasul tahu yang gaib, tidak sama sekali. Namun itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul sebelum munculnya kelompok Qadariyah sudah memperingatkan umat Islam akan bahayanya kelompok Qadariyah dengan sabda beliau, al Qadariyatu majusu hadil ummah. Kelompok Qadariyah majusinya umat ini. Di sini ada pelajaran yang sangat berharga bagi kita, terutama bagi Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya di antara ajaran agama Islam itu memperingatkan kaum muslimin dari bahaya kelompok sesat. Bukan mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, bukan mengatakan perselisihan umat Ka'bah. Atau ada sebagian dai yang mengatakan semua kelompok kaum muslim itu pasti benar. Enggak, Rasul mengatakan al Qadariyatu majusu hadil ummah, al khawarij kilabu ahli nar. Dan ini sekali lagi pelajaran bagi kita, Islam bukan hanya mengajarkan sholat, puasa, zakat dan sebagainya, namun mengajarkan agar menjauhi kelompok-kelompok sesat. Dan di sini pula kita mengetahui Islam itu tidak selalu lemah lembut. Terkadang perlu apa? Tegas, keras. Ucapan Rasul di sini lemah lembut atau lemah dan lembut? Ini sekali lagi kita jangan tertipu dengan propaganda Islam. Iya betul, Islam rahmatul alamin, Islam mengajarkan kelemah lembutan. Cuma pada waktu yang dibutuhkan keras tegas harus. Jika tidak, umat akan menjadi korban. Umat Islam akan tersesat. Dan ini sekali lagi Rasul sampaikan dengan banyak hadis-hadis beliau tentang peringatan beliau dari segala bentuk kesesatan. Bahkan setiap khutbatul hajah beliau mengatakan kulu bid'atin, lemah lembut, Dan ini sebagai bantahan kepada dai yang juga ya tersohor itu yang mengatakan ya yang suka ngomong sate tukang sate, ya yang suka ngomong bid'ah berarti tukang, berarti menuduh siapa? Rasul setiap kali khutbatul hajah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Na'udzubillah min dzalik. Itulah ucapan yang apa? Asbun, enggak dipikir. Ya, Rasul yang senantiasa mengajari kita mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Apakah Rasul sebagai tukang ahli bid'ah atau ahli bid'ah karena Rasul sering mengulang-ulang kata-kata apa? Bid'ah. Kata Rasul, ya, kullu bid'atin dhalalah. Namun itulah sekali lagi, kalau orang awam mungkin ganggu saja, ya. Namun orang yang tahu ilmu, oh ini ustadz yang apa? Pelawak memang, enggak ada ilmiahnya. Hujahnya hujah lawaan, ya. Na'udzubillah min dzalik. Itu ucapan yang sangat amat, ya. Sangat amat batil, karena itu menuduh Rasul apa? Tukang bid'ah. Karena Rasul senantiasa ketika khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, dalam kajian-kajian beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, alamana Rasul khutbah al-hajah fi nikah wa ghairihi. Rasul mengajarkan kepada kami khutbatul hajah di acara pernikahan dan selainnya, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah Jumat, di antara isi khutbatul hajah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Naam. Di sini Imam Malik pernah ditanya, siapa itu Al-Qadariyah? Kata beliau, alladzina yaqulun innallaha lam yakhluq al-ma'asi. Kelompok Qadariyah adalah kelompok yang mengatakan bahwasanya Allah tidak menciptakan kemaksiatan. Itu kesesatan kelompok Al-Qadariyah, karena Allah telah berfirman tadi, Allah khaliqu kulli syai, Allah pencipta segala sesuatu. Makanya dalam hadis Jibril, apa itu al-iman? Di antaranya Rasul mengatakan, wa antu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau mengimani takdir yang baik dan yang jelek. Semuanya ciptaan Allah. Semua kehendak Allah. Cuma terkait lagi, jangan gagal paham. Jangan terbetik, oh kalau berarti ciptaan Allah, kehendak Allah, berarti Allah meridhai. Tidak. Itu adalah iraja apa? Kauniyah. Pasti terjadi, namun apa tidak mesti Allah cintai. Itu terjadi karena Allah apa mengetahui hikmahnya di balik itu semuanya. Kalau kata para ulama, contoh yang simpel dalam kehidupan kita sehari-hari, sesuatu itu harus terjadi namun enggak mesti dicintai. Contoh, namun di balik itu ada baiknya. Contoh na'udzubillah min dzalik, orang yang diabetes, ketika terluka sampai membusuk salah satu anggota tubuhnya, dokter vonis untuk diamputasi. Siapa yang mau diamputasi? Tidak ada. Dia enggak menyukai, enggak mencintai. Namun itu harus apa? Dilakukan. Karena apa? Ada hikmah, ada kebaikan di balik itu semuanya. Ini salah satu contoh saja di kehidupan kita harus dilakukan, namun tidak mesti apa dicintai. Karena ada kebaikan di balik itu semuanya, dan Allah lebih tahu tentang hikmah di balik semua takdir ataupun kehendak-kehendaknya tersebut. Ini kelompok Qadariyah yang pertama yang tidak ekstrim, namun tetap apa sesat. Yang kedua, kelompok Al-Qadariyah yang hulat, yang ekstrim. Wahumul mutaqaddimun al-kuffar. Mereka ini kelompok Qadariyah yang pertama muncul. Dan mereka al-kuffar, kafir, kata Syekh Muhammad Musalu Nasr. Dhaharu awakhir asis sahabah ridwanullah alaihim. Mereka muncul di akhir-akhir zaman para sahabat Rasulullah SAW. Adhan. Mereka muncul di akhir zaman para sahabat, ba'da muntasafil qarnil awal, yaitu di pertengahan abad pertama atau generasi pertama kaum muslimin. Mereka adalah salaf. Cuma salaf apa? At-toleh. Ya, jadi kata-kata as-salafi itu artinya pendahulu. Dan pendahulu kaum muslimin ada dua. As-salafus salih dan salafu apa? At-talih. Kelompok Qadariyah itu salaf. Kelompok Khawarij itu salaf. Namun salaf apa? At-talih. Ya. Jadi sekali lagi, kadang kita jangan tertipu dengan kata-kata as-salaf. Kadang ada orang yang menyalahgunakan. Kita juga kembali kepada zaman salaf. Cuma kata kadang-kadang kata salaf itu adalah salafut toleh mereka, ya. Jadi jangan tertipu. Oh, ini loh Ustaz, ini juga ikut salaf Ustaz. Ya, kita lihat dulu salaf yang mana, yang gang berapa, ya kan? Ini ada salafus saleh, ada salaf apa? At-toleh. Abdurrahman bin Muljam itu salaf, namun salafnya siapa? Khawarij, ya, teroris. Itu salafnya adalah Abdurrahman bin Muljam. Abdullah bin Sabah itu salaf. Salafnya siapa? Ya, Syiah Rafidhah. Ini sekedar ya dari segi bahasa. Munculnya kelompok Qadariyah yang ekstrem ini di pertengahan atau setelah pertengahan generasi pertama, abad pertama kaum muslimin. Atba'u Sisawi Al-Majusi. Di antara nenek moyangnya, salafnya kelompok Qadariyah, gurunya, kelompok Qadariyah atau guru besarnya, namanya apa? Sisawi Al-Majusi. Seorang penganut apa? Majus, agama Majusi. Dan Susan An-Nasrani. Seorang yang bernama Susan, dari orang-orang An-Nasara. Memang rata-rata demikian. Syiah Rafidhah nenek moyangnya dari kelompok mana? Agama mana? Yahudi. Kelompok Jahmiyah nanti insyaallah kalau kita ada waktu kita pelajari juga kelompok Jahmiyah juga sama, nenek moyang mereka dari Yahudi. Kelompok Qadariyah nenek moyangnya dari Majusi dan An-Nasara. Wa tilmidhuhuma Ma'bad Al-Juhani Al-Basri. Murid Susan dan Sisawi tadi adalah seorang yang bernama Ma'bad Al-Juhani. Ini ya guru besarnya kelompok Al-Qadariyah yang menisbatkan diri kepada kaum muslimin. Kalau tadi memang yang Sisawi itu memang agamanya Majusi, Susan agamanya Nasara. Nah, Ma'bad Juhani murid keduanya ini menisbatkan diri kepada apa? Islam. Ya, seperti kelompok-kelompok liberal belajarnya dari orang Yahudi, belajar Islam di negeri Yahudi. Yang diajari apa? Ya agama Yahudi. Ya, namun datang ke negeri kita untuk menyebarkan agama apa? Islam yang sudah dicampuri dengan agama Yahudi. Ma'bad Juhani murid dari dua orang kafir tadi. Wa tilmiduhu Ghailat bin Muslim ad-Dimashqi. Dan di antara murid Ma'bad Juhani yang juga tokohnya Qadariyah namanya Ghailat bin Muslim ad-Dimashqi. Ini tokoh Qadariyah yang satu ini dihukum mati oleh khalifah pada zamannya karena menyebarkan akidah yang sesat. Kalau dulu zaman kekhalifahan Salafus Saleh, itu kalau yang sesat akidahnya hukumannya fatal, sangat amat luar biasa kerasnya. Karena waktu itu memang nggak ada ham-haman, dan memang ini yang harus dilakukan. Satu dikorbankan demi apa? Keselamatan umat manusia, umat Islam yang sangat amat banyak sekali. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah salat Isya insyaallah taala. Aku qul hadza wa akhu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.